Mitra bisnis sebuah perusahaan itu bisa sukses kalau dia memberikan value yang besar kepada pelanggan. Kata value, ya, atau nilai-nilai. Nah, ini menjadi aneh karena apa yang disebut dengan nilai itu, ya. Dan apa yang membuat sesuatu itu menjadi nilai tinggi di dalam mata pelanggan? Apa yang mereka butuhkan untuk nilai ini? Nah, ternyata ada 3 strategi kunci dalam meningkatkan value pada pelanggan. Strategi pertama disebut operational excellence atau sebuah sistem operasional yang sangat hebat. Contohnya, semua pabrik itu memakai sistem ini. Dengan menggunakan teknologi pabrik, maka barang yang harusnya mahal menjadi murah. Dell komputer itu menggunakan sistem operasional yang hebat. McDonald tahu caranya, ya. Ini menimbulkan apa yang disebut dengan low cost dan sesuatu yang menjadikan sistem. Kata kuncinya formula, ada formulanya, ada caranya. Nah, inilah yang disebut dengan operational excellence. Dengan ini biasanya dihasilkan low cost, harga yang relatif rendah dibandingkan kebutuhan lain. Yang kedua, disebut product leadership, kepemimpinan produk. Jadi produk itu menjadi mempunyai nilai tinggi karena memang hebat. Louis Vuitton itu brand yang sangat terkenal. Jogger itu membuat kita bangga memakai kaosnya. iPhone dari Apple itu menimbulkan rasa ingin memiliki dengan hebat, ya. Semua mobile phone dari Nokia sampai Nexian pun membuat kita suka akan handphone itu, ya. Terjadilah market eksploitasi. Dengan brand yang mahal, orang beli mahal dulu. Kata kuncinya talenta, kualitas. Jadi kualitas talenta tidak murah, tapi talentanya tinggi, kualitasnya hebat, inovasinya maju. Ini product leadership. Dan yang ketiga disebut customer intimacy atau hubungan yang intim dengan pelanggan kita. Kita memenuhi semua keinginan pelanggan, ya. Solusi, kata kuncinya. Koneksi, hubungan yang baik. Pemahaman akan perilaku pelanggan seperti Amazon, Zappo, bahkan para makelar itu. Yang penting adalah memberi solusi kepada pelanggannya. Dan inilah yang terjadi. Nah, Anda sebagai perusahaan harus memikirkan, buat saya, sukses itu menjadi penting kalau saya mampu melakukan apa. Tidak mungkin 3-3-nya semua bareng gitu, ya. Yang penting adalah 1, Anda hebat. Yang 2, Anda cukup baik. Ini yang penting, ya. Jadi antara sistem operasi yang luar biasa hebatnya dengan sistem dan formula yang tepat, atau produk yang menarik dan lain dengan orang lain, atau yang disebut dengan product leadership, atau customer intimasi, hubungan yang baik dengan pelanggan. Pilihlah salah satu dari 3 ini untuk Anda fokuskan bisnis Anda, sedangkan 2 yang lain cukup, baik, sudah cukup. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.